Hadis ke-19. Jagalah Allah, Allah jaga kita. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Daripada Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma katanya, suatu hari aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai anak muda, aku akan ajarkan kepadamu beberapa perkara. Jagalah Allah, nescaya dia akan menjagamu. Jagalah Allah, nescaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Sekiranya engkau meminta sesuatu, maka mintalah daripada Allah. Sekiranya engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan daripada Allah. Ketahuilah bahawa, sekiranya semua manusia berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan dapat melakukannya, melainkan dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah bagimu. Dan sekiranya semua manusia berkumpul untuk mendatangkan suatu mudarat ke atasmu, niscaya mereka tidak akan dapat berbuat demikian, melainkan dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah buatmu. Pena telah diangkat, dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis riwayat Tirmizi, dia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmizi, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Ingatlah Allah pada waktu lapang, niscaya dia akan mengingatimu pada waktu sulit. Ketahuilah bahawa apa yang tersasar daripadamu, sememangnya ditetapkan tidak akan menimpamu, dan apa yang menimpamu sememangnya ditetapkan tidak akan tersasar daripadamu. Ketahuilah bahawa kemenangan itu datang dengan kesabaran, jalan keluar datang setelah cubaan, manakala kesenangan datang sesudah kesusahan.